Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku siman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar di Roja dimanapun Anda berada. Bagaimanakah kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahan untuk kita semuanya. Dan tak pernah lupa untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kembali kami menghadirkan program acara kajian ilmiah bersama guru kita, Ustaz Abu Ya'la Kurniadi LC Hafidhullah Ta'ala. Ustaz telah hadir bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan Ustaz. Ahlan. Kita akan membahas dari pembahasan yang baru Ustaz ya. Mm-hmm. Yaitu mengenai jenis-jenis Ahlul Bid'ah. Mm-hmm. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa'ayyakum. Untuk Anda yang bertanya di sesi kedua, kami persilahkan via telepon di 021-823-6543. Atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama penjelasan dari Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Falatafadil maskul ya Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita mengucapkan hamdalah, memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah banyak sekali yakni telah memberikan kenikmatan pada kita. Anugerah yang Allah berikan pada kita sangat banyak sekali. Tak mungkin bisa kita hitung. Oleh karena itu, dalam setiap mukaddimah maka kita sebutkan atau kita sampaikan pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dalam rangka bersyukur kepadanya. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kenikmatan-kenikmatan tersebut. Bahkan kita berharap Allah menambahkan apa yang sudah Allah berikan pada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, la azidannakum, kata Allah, sungguh-sungguh aku akan tambah. Yani kenikmatan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Wala in syakartum in azab wala in kafartum in azabi lasyadid." Apabila kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan dari pembacaan kitab al-isbah fi bayani manhaj as-salaf fi tarbiyati wal islah, buah karya Abdullah bin Saleh al-Ubaylan hafizahullah ta'ala. Dan kita memasuki kaedah yang baru, ya, kaedah tentang an ahla al-bida'i aqsamun, ya, bahwa ahlul bid'ah itu bermacam-macam, ya, tidak satu jenis. Kalimat bid'ah, ya, yang disebutkan oleh ulama baik dalam tulisan mereka atau dalam ceramah-ceramah mereka, tidak boleh kita alergi dengan kalimat ini, ya, karena kalimat ini ada, ya, disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasul bilang, yakni kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, ya. Kita hendaknya kaum muslimin, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berada dalam pertengahan dalam masalah ini. Tidak mufrid dan tidak mufarrid. Tidak ghali, wulu, ekstrim, ya. Tidak juga berkurang-kurang. Harus berada di pertengahan, ya. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan bid'ah tidak ada sama sekali. Ini namanya mufrid, ya. Orang yang mengatakan bid'ah tidak ada sama sekali namanya mufarrid, yang berkurang-kurang. Ada yang mengatakan atau mudah membid'ahkan, misalkan, ya, mudah membid'ahkan, semuanya serba bid'ah. Ini tentunya orang yang mufrid, yang gulu, berlebih-lebihan. Nah, kita tidak boleh, ya, ini mufrid, tidak boleh mufarrid, tapi pertengahan, yang proporsional. Ya, ini pertengahan. Karena bid'ah itu adalah lafaz yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun pembahasan ini saya yakin sudah dibahas oleh banyak asatidzah, ya, di majlis-majlis mereka, bahkan di radio dan televisi ini, ya, sebagian asatidzah membahas khusus tentang masalah ini. Oleh karena itu, hendaknya bagi siapapun di antara kita, sekali lagi, ya, kita tidak boleh, yakni mufrid atau mufarrid. Tidak boleh gulu berlebihan, tidak boleh juga berkurang-kurang. Tidak boleh kita, yakni semua dibid'ahkan, semua lagi-lagi bid'ah, ya. Atau, yakni mufarrid ini tidak ada yang namanya bid'ah. Semuanya baik, misalkan begitu. Ini mufarrid. Ya. Nah, kita harus berada di tengah-tengah. Dan berbicara masalah bid'ah tentunya dengan ilmu. Bukan, yakni dengan hawa nafsu. Dan dikembalikan kepada ulama. Ya, Karena sebagian, yakni orang, ya, ketika bicara masalah bid'ah, definisinya yakni definisi sendiri. Kemudian diperparah dengan banyak orang yang awam, ya, tidak belajar, tidak juga pernah membaca kitab ulama, hanya dengar dari telinga-telinga, ya, dengar orang ngomong, ya, kemudian ikut ngomong tentang permasalahan agama. Ini yang menjadi rusak, ya. Oleh karena itu ulama bilang, ya, idza sakata man lam ya'lam lasaqata al-khilaf. Kalau orang yang tidak punya ilmu itu diam, tidak bicara, lasaqatul khilaf, maka perbedaan pendapat, khilaf, yakni akan gugur, ya, perselisihan itu akan gugur, ya, percekcokan akan gugur, ya. Nah, karena yang bicara adalah orang yang tidak berilmu, ya, maka timbullah, yakni perselisihan, percekcokan dan seterusnya. Oleh karena itu, hendaknya kita belajar, ya. Kalau kita belum mengerti tentang sunnah, kita baca buku-buku tentang sunnah. Kalau kita belum mengerti arti bid'ah, maka kita belajar, ya. Jangan mudah berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu duluan sebelum berkata dan beramal. Ini yang harus kita perhatikan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan berbicara tentang definisi bid'ah dan seterusnya. Ya. Dalam kesempatan ini kita akan membaca di halaman 221 tentang anna ahlal bid'ah aqsamun. Ahlul bid'ah itu bermacam-macam. Ya, ahlul bid'ah tidak satu jenis. Ya. Nah, dengan kita mengetahui jenis-jenis ahlul bid'ah, maka kita tidak akan sembarangan menghukumi orang. Kita akan bersikap dengan sikap yang sangat proporsional. Oleh karena itu, kita harus tahu jenis-jenis yakni ahlu al-bid'ah. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ya di halaman 221 berkata, al-qismu al-awwal, jenis yang pertama. Ya, dari jenis ahlul bid'ah. Al-jahilul muqallidu alladhi la basirata lahu. Ini jenis yang pertama dari orang yang melakukan bid'ah. Orang yang jahil. Jahil ini orang yang enggak punya ilmu. Muqallid, yang bisanya hanya taklid, ikut-ikutan saja. Ya. Alladhi la basirata lahu, yang tidak punya ilmu. Tidak punya basirah. Ini jenis yang pertama. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Fahada la yukaffaru wa la yufassaku wa la turaddu shahadatuhu. Jenis yang pertama ini tidak dikafirkan, tidak difasikan, syahadatnya tidak ditolak. Ya. Tapi perhatikan, idza lam yakun qadiran ala ta'allumil huda. Kalau dia tidak sanggup untuk belajar agama, untuk belajar ilmu, untuk mencari hidayah. Ya. Wa hukmuhu hukmul mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la alladhina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Fa ulaika asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Ya. Hukum orang ini, hukum yang jenis pertama ini, kata Ibnul Qayyim, seperti hukum al-mustad'afin. Al-mustad'afin, yakni orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Ya. Orang-orang yang lemah dari kalangan ar-rijal, dari laki-laki, dari wanita, anak-anak, yang tidak sanggup berbuat hilah, yakni tidak punya daya. Seperti orang yang enggak punya daya upaya, ya, enggak sanggup. Dan tidak ngerti, yakni tidak tahu jalan hijrah yang benar. Jalan wala yahtaduna sabila. Tidak mendapatkan hidayah, tidak ngerti jalan petunjuk, jalan hijrah, ya. Nah, fa ulaika asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Mereka ini, ya, orang-orang yang jenis semacam ini adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Maha Mengampuni. Jadi ini jenis yang pertama dan ini jenis adalah jenis yang paling banyak di kalangan kaum muslimin. Ya, jenis yang paling banyak. Nah, dengan memahami ini, ya, kita akan yakni akan menghukumi dengan hukum yang benar, bersikap dengan sikap yang benar, yang proporsional, ya. Nanti kita akan jelaskan yakni. Karena sebagian orang yang mendhaifkan hadis iftirakul ummah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa semuanya masuk neraka kecuali satu, ya, yaitu al-jama'ah, ya, sebagian orang mendhaifkan hadis ini dengan mengatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwa umat Islam ini masuk surga as-sawadul azam, sehingga muncul dari sebagian orang yang enggak ngerti sunnah, enggak ngerti manhaj yang hak, berkata semua masuk surga. Kan itu. Semua masuk surga dan hadis ini dhaifkan. Ya. Jadi Kalau kita mengatakan bahwa hadis ini sahih kata mereka, maka semua umat masuk neraka nanti, begitu kata mereka. Ya. Nah, ini kita dudukkan. Kita dudukkan. As-sawadul a'zam, orang awam. Ya. Al-jahil tidak masuk dalam hadis ini. Ya. Artinya ulama, tidak ada satupun ulama al-muhaqqiqin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwa hadis tersebut diperuntukkan kepada mereka, orang-orang awam. Tidak. Ini jangan salah kita pahami. Nanti insya Allah kita akan baca dan bahas. Karena tidak memahami hal ini, maka kita akan salah dalam berkeyakinan. Salah dalam berilmu. Sehingga juga salah dalam bersikap. Nah, dengan kita tahu seperti ini, nanti kita akan berada di pertengahan. Wasat. Ya, wasat. Ini yang harus kita pahami. Ini al-qismul awal. Jenis yang pertama adalah ahlul bid'ah. Adalah orang-orang yang jahil. Orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Ya, yang tidak punya ilmu. Ya. Kemudian orang ini tidak sanggup untuk belajar. Tidak sanggup untuk belajar. Ya. Ini jenis yang pertama. Al-qism tsani. Sekarang kita masuk ke al-qism tsani, jenis yang kedua. Al-mutamakkinu min as-su'ali wa talabil hidayati wa ma'rifatil haqqi. Walakin yatruku dhalika ishtighalan bidunyahu wa riyasatihi wa ladzatihi wa ma'ashihi wa ghairi dhalik. Jenis yang kedua adalah orang yang dia punya kesanggupan untuk bertanya, mencari hidayah, untuk mengenal al-haq, ya, bisa belajar orang ini. Tetapi orang ini tidak melakukan hal itu. Tidak mengambil kesempatan yang Allah berikan padanya untuk mencari, untuk bertanya, untuk mengenal al-haq, ya. Karena apa? Ishtighalan bidunyahu wa riyasatihi walladzatihi wa ma'ashihi wa ghairi dhalik. Karena tersibukan, yakni sibuk dengan urusan dunia, dengan riasa, ya, dengan riasa, dengan kenikmatan dunia, dengan kehidupannya, wa ghairi dhalik dan yang lainnya. Sibuk dengan urusan ini. Sehingga tidak mau belajar, atau tidak punya, atau tidak memberikan waktu untuk belajar, untuk nuntut ilmu, untuk membaca, untuk bertanya kepada ulama dan seterusnya. Ya. Fahadha mufarritun mustahiqqun lil wa'id. Athimun bitarki ma wajaba 'alaihi min taqwallah bihasabi istita'atihi. Jenis yang kedua ini bagaimana? Jenis yang kedua ini kata ulama, orang ini mustahiqqun lil wa'id. Berhak mendapatkan wa'id. Wa'id ini ancaman. Ya, sanksi. Dan dihukumi athim, berdosa. Karena apa? Meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Ya, ini meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Dari bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuannya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ada kemampuan tapi tidak diambil. Ada kesempatan tetapi tidak dilakukan. Ya? Ada kemampuan untuk bertanya, ada kesempatan untuk bertanya, untuk mencari al-haq, tapi tidak mau. Malah dia sibuk. Dia menyibukkan diri dengan urusan dunia, padahal cukup baginya dunia. Ya? Istighalan bidunya. Ya? Menyibukkan diri, tersibukkan dengan urusan dunia, dengan kelezatan dunia, dengan kehidupannya. Padahal sekali lagi, dia bisa bertanya, dia bisa belajar, dia bisa mengenal al-haq. Ya? Ini berdosa. Karena dia mufarrid, dia lalai. Ya? Tayyib, bagaimana hukumnya? Hukum orang yang kedua ini kata ulama, hukmuhu hukmu amsalihi min tariki ba'dil wajibat. Hukum orang ini seperti orang-orang yang meninggalkan sebagian kewajiban. Seperti orang-orang yang meninggalkan kewajiban, al-wajibat, yakni. Nah, dihukum orang ini seperti meninggalkan kewajiban. Kita lanjutkan. Jenis yang kedua, saya ulangi, adalah orang yang sanggup atau orang yang punya kesempatan untuk bisa bertanya, untuk belajar, mencari al-haq, tapi sibuk dengan yakni dunia, sibuk dengan kenikmatan dunia, sibuk dengan kehidupannya. Orang ini berhak mendapatkan sanksi, yakni wa'id, ancaman. Dan orang ini kata ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, asim, yakni berdosa. Karena apa? Karena meninggalkan sebagian kewajiban, meninggalkan kewajiban ketakwaan, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi orang ini tidak mau yakni belajar padahal ada kesempatan, ya. Nah, hukumnya, hukum orang ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah seperti yakni orang yang meninggalkan kewajiban. Sebagian orang yang meninggalkan sebagian kewajiban. Misalkan Allah mewajibkan salat, puasa, zakat, haji dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian di antara orang meninggalkan salat. Ya. Dosa tidak? Jawabannya dosa. Ada orang yang meninggalkan zakat, berdosa tidak? Berdosa. Ada orang yang meninggalkan puasa, misalkan perintah Allah, berdosa tidak? Berdosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk yakni talabul hidayah, mencari hidayah. Ya, ma'rifatul haq. Allah mewajibkan bertanya kalau tidak tahu, fas'alu ahlazzikri. Bertanya kepada ulama kalau enggak tahu. Dia enggak mau bertanya. Dari sisi ini sama hukumnya seperti ini. Ya. Fa in ghalaba alaihi فَإِنْ غَلَبَ مَا فِيهِ مِنَ الْبِدْعَةِ وَالْهَوَى عَلَى مَا فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ وَالْهُدَى رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ غَلَبَ مَا فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ وَالْهُدَى قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. Nah, hukumnya, hukum orang ini, kalau bid'ah dan hawa nafsunya melampaui sunnahnya, artinya lebih banyak bid'ahnya, lebih banyak hawa nafsunya, ya, maka persaksiannya, syahadatnya ditolak. Tetapi kalau sunnahnya lebih banyak daripada hawa nafsunya dan daripada bid'ahnya, maka kubilat syahadatuhu, persaksiannya diterima. Ya. Sekarang masuk ke al-qismu al-thalis. Jenis yang ketiga dari aqsam ahlil bid'ah. Ya. Jenis yang ketiga adalah an yas'ala wa yatluba wa yatabayyana lahul huda wa yatrukahu. Ada jenis yang ketiga. Orang yang bertanya, ya, orang yang mencari petunjuk, kemudian jelas baginya petunjuk, sudah tahu al-haq, dia bisa membedakan dan dia sangat tahu al-haq, persis tahu, ya, al-haq. Tetapi dia meninggalkan itu al-haq, dia tidak ambil, tapi malah dia tinggalkan dengan sebab misalkan taklidan wa ta'assuban wa bughdan aw mu'adatan li ashabihi aw mu'adatan li ashabihi. Karena beberapa sebab disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, karena sebabnya taklid, fanatisme, ya, fanatisme golongan tertentu atau mazhab tertentu, atau karena kebencian, atau karena memusuhi orang-orang yang berada di atas al-haq, ya. Nah, kata Ibnu Qayyim, fahadha aqallu darajatihi an yakuna fasiqan. Ya, ini perhatikan. Minimal derajat dia itu fasik. Minimal derajat dia itu fasik. Wa takfiruhu mahallu ijtihadin wa tafsilin. Adapun hukum mengkafirkannya ini berada dalam apa namanya? ruang lingkup ijtihad dan butuh tafsil. Adanya yakni perincian. Dari sini kita tahu ya bahwa tidak boleh mengkafirkan dengan serampangan. Sekali lagi, tidak boleh mengkafirkan orang yang berada atau orang yang melakukan ahlul bid'ah dengan serampangan. Ya. Terus bagaimana dengan kalimat kullu bid'atin dhalalah? Ya. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan dalam neraka. Ya. Ini lafaz dari Rasulullah SAW harus dipahami dengan proporsional. Ya. Kalimat ini ya tidak semerta-merta ya langsung orang yang melakukan bid'ah itu masuk neraka ya atau dihukumi kamu ahli nar. Tidak, lafaz ini keluar dari lisan Nabi yang kita cintai ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya merupakan tahzir, peringatan kepada umat Islam untuk tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baru yang akan menghilangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata ulama, yakni ketika muncul bid'ah, sunnah hilang. Muncul bid'ah, sunnah hilang. Muncul bid'ah, sunnah hilang. Aitu. Dan apabila misalkan orang melakukan perbuatan yang tidak ada sunnahnya, ya, maka bagaimana bisa apa jadinya nanti? Ya, kalau tidak dikasih tahu, tidak ditegur, tidak dijelaskan sunnah, kemudian hati-hati dari yakni mengada-ada perbuatan yang baru, ini akan yakni akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena sekecil-kecilnya bid'ah itu bisa menyeret orang ke dalam perbuatan yang sangat berbahaya. Yani ulama mengambil istimbat dalil bahwa al-bid'atu, ya bid'ah itu bisa menyeret orang kepada kekafiran. Al-bid'atu baridul kufr. Dan bid'ah kecil bisa menghantarkan kepada bid'ah yang besar. Di dalam Sunan Ad-Darimi ya, dijelaskan di situ awalnya orang itu melakukan bid'ah yang kecil seperti misalkan melakukan perbuatan-perbuatan yang zikir ya, dicontohkan di Sunan Ad-Darimi itu atau dijelaskan dalam Sunan Ad-Darimi. Abu Musa Al-Asy'ari melihat sekelompok kaum di masjid sedang wirid, di tangan mereka ada kerikil-kerikil haso, ya. Kemudian sambil menunggu solat, ada berhalako-halako, pemimpin halako ini mengatakan sabihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali, halilu mi'ah, bertahlillah kalian 100 kali, ya. Kabiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100 kali. Nah, sambil menunggu apa? Menunggu solat. Dikabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "Ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid amran ankartuhu walillahil hamdu wa lam ara illa khaira." Wahai Aba Abdurrahman, aku melihat di masjid, kata Abu Musa Al-Asy'ari, sebuah perkara yang aku ingkari. Ya. Perkara yang aku ingkari tetapi aku tidak memandangnya kecuali perkara itu baik. Nah, luar biasa. Ya, sahabat sekali berAbu Musa Al-Asy'ari ya, melihat perkara bid'ah ya, itu perkaranya baik. Tetapi dia ingkari. Pertama belum ada di zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Dia ingkari karena itu. Tetapi perkara ini baik, ada yakni amalan-amalan soleh. Takbir, tahlil, tasbih, kan itu. Nah, kemudian Abu Musa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yani singkat ceritanya, mendatangi masjid tersebut, ya. Kemudian terjadilah yakni dialog di antara mereka dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hasa, ini adalah kerikil-kerikil, na'udzu bihi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih." Kami dengan kerikil ini menghitung jumlah takbir, tahlil dan tasbih. Kan gitu. Kemudian mereka berkata, "Ma nuridu illa al-khair." Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan dari ini. Singkatnya Abdullah bin Mas'ud berkata, ya, dengan perkataan yang sangat-sangat luar biasa sekali. "Wa kam min muridin lil khairi lam yusibahu atau lam yusibahu atau la yusibahu." Ya. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ya, tetapi tidak benar. "Wa kam min muridin lil khairi lam yusibahu." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak menepatinya, tidak mendapatkannya dan tidak pas. Nah, itu, ya. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini atau asar ini kata dia, "Ra'aitu amata ulaik yuta'inuna yawman nahrwan mal khawarij." Aku melihat kebanyakan mereka yang ada di duduk-duduk di masjid ini yang melakukan bid'ah yang dianggap ringan nih, mereka memerangi kami di peperangan Nahrawan bersama Khawarij. Lihat. Jadi karena tidak punya kaidah, ya. Yang penting baik, yang penting baik, akhirnya terjerumus kepada perbuatan yang sangat mengerikan, yakni memerangi kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu, kembali lagi di sini, wa takfiruhu mahallu ijtihadin wa tafsil. Mengkafirkan yakni jenis yang ketiga ini itu dalam ranah yakni ranahnya ranah ijtihad dan butuh yakni tafsil. Yakni tafsil ini perincian. Dan yang bisa merinci adalah ahlul ilm yakni ulama, bukan ya sembarangan orang. Bukan sembarangan orang. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa tidak boleh yakni membid'ahkan sembarangan dan tidak boleh yakni mengkafirkan orang sembarangan. Ya. Kita lanjutkan. Fa in kana mu'linan da'iyatan ruddat syahadatuhu wa fatawihi wa ahkamuhu. Apabila dia mengi'lankan bid'ah dan menjadi da'i yakni penyeru bid'ah yakni mendakwai manusia agar berbuat bid'ah, maka hukum orang ini syahadatnya ditolak, fatwa-fatwanya ditolak, dan hukumnya juga begitu. Ma'al kudrati ala dzalik. Ya. Walam tuqbal lahu syahadatun wala fatwan wala hukmun illa inda darurah. Syahadatnya tidak diterima, ya, maksud persaksiannya tidak diterima, kemudian fatwanya tidak diterima, hukumnya tidak diterima kecuali dalam kondisi darurat. Bagaimana kondisi darurat? Kahali ghalabati haula'i wastila'ihim. Ketika mereka banyak atau ketika mereka berkuasa, ya. Wa kaunil qudati wal muftina wa syuhudi minhum, kemudian para qadi, para mufti, ya, syuhud itu dari mereka, ya. Ketika menolak syahadat dan ahkam mereka, maka terjadi fasadun ya kabir atau kesir, akan terjadi yani fasad, ya. Maka wal yumkinu dzalik fatuqbalu lidarurah. Fatuqbalu lidarurah, diterima dalam kondisi yakni darurat, diterima dalam kondisi darurat, ya. Wa qad nassa Malik rahimahullah ala anna syahadata ahli al-bid'ah kal qadariyah wa nahwihim la tuqbalu wa in sallu salatana wastaqbalu qiblatana. Al-Imam Malik rahimahullah taala telah berkata bahwa persaksian ahlul bid'ah seperti qadariyah dan yang semisal mereka, qadariyah ini orang yang menolak takdir, ya, atau kelompok yang menolak takdir, tidak diterima walaupun mereka sholat seperti sholat kita dan menghadap kiblat seperti kiblat kita. Nah, ini jenis yang ketiga. Nah, dengan kita mengetahui tiga jenis orang yang melakukan bid'ah ini, ya, orang-orang yang melakukan bid'ah ini, kita jadi tahu hukum hukum-hukum mereka, dan gitu. Dan kita tidak serampangan dan sembarangan, ya, mengeluarkan hukum, ya, menghukumi mereka-mereka itu. Ini yang harus diperhatikan. Kita lanjutkan. Wa amma ahlul bid'ahil mukhalifati lil kitabi was sunnah fahum imma fi jahlil basit wa imma fi jahlil murakkab kal kuffari fal awwalun kadhulumatin fi bahrin lujji fi bahril lujjin yakshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ وَالْآخَرُونَ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ya, kita lihat. Adapun ahlul bidah yang menyelisihi kitab dan sunnah, mereka ada kalanya jahalnya karena kejahilan mereka, imma fil jahlil basit, ya, ada kalanya berada dalam kejahilan tadi, jahlil basit, ya, memang betul-betul jahil, enggak ngerti apa-apa, ya, atau jahil murakkab, enggak ngerti tapi mendakwahkan bid'ah, ngomong tentang bid'ah dan seterusnya. Kal kufar, seperti kaum kufar, ya. Fal awwalun, ya, yang pertama, ya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur tentang orang-orang yang menyelisih Al-Kitab dan Sunnah ini. Allah berfirman, "Kadzulumatin fi bahril lujji yakshahu mawjun." Yani artinya seperti kegelapan, yani kegelapan, gelap gulita, ya. Fi bahrin lujji, di lautan yang dalam, yakshahu mawjun, yang diliputi dengan ombak. Min fawqihi mawjun, di atasnya juga ada ombak. Min fawqihi sahab, di atasnya ada sahab, ada awan. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd, yani kegelapan, yani kegelapan, yani gelap gulita yang, yani yang berlapis-lapis. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak melihat tangan tersebut. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Orang yang tidak Allah berikan, ya, tidak dijadikan oleh Allah baginya cahaya, maka dia sama sekali tidak mempunyai cahaya. Yang lainnya di dalam surat An-Nur ayat 39, perumpamaan orang-orang yang menyelisih Al-Kitab dan Sunnah, ya. Kasarabim biki'atin yahsabuhu dhamanu ma'a. Perumpamaan mereka laksana fata morgana, di tanah yang datar. Al-dhaman, orang yang haus, orang yang dahaga, ya, dia kira itu adalah air, ya. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika dia mendatanginya, dia tidak mendapatkan air itu, tidak mendapatkan apa-apa. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah, ya, dan kata Allah Subhanahu wa taala, dia menjumpai, mendapati di sisi Allah Subhanahu wa taala ketetapannya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya perhitungan amal-amal, ya. Wallahu sari'u alhisab, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya, ya. Dia Allah katakan, wa wajadallaha indahu fawaffahu hisaba, dia mendapati di sisi Allah Subhanahu wa taala ketetapannya, dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan perhitungan yang sangat tepat, ya. Wallahu sari'ul hisab. Kemudian kita lihat ulama berkata, fa ahlul jahli wal kufril basit, ya, orang yang jahal, orang yang jahil. Kemudian wal kufr al basit, orang yang punya kekafiran tetapi yang ringan, ya, la ya'rifun al haqq wa la yansurunah, tidak mengetahui al haqq dan tidak menolong al haqq. Wa ahlul jahli wal kufr al murakkab ya'taqiduna annahum arafu wa alimu, sedangkan orang-orang yang jahil murakkab, orang-orang yang kafir-kafir murakkab, ya, artinya yang tidak tahu tapi sok tahu, ya, mereka mengetahui, mereka meyakini, ya, dalam hati mereka, annahum arafu, mereka tahu, punya pengetahuan, wa alimu, dan mereka punya ilmu, walladhi ma'ahum laysa bi'ilmin bal jahl, ya, dan yang ada pada mereka itu sebenarnya bukan ilmu tetapi apa? Kebodohan. Bal jahl, ya. Ini tentang jenis-jenis ahlu al-bid'ah. Ini tentang jenis-jenis al-bid'ah. Sekarang terakhir kita akan baca sebuah faedah yang sangat penting sekali, ya, yang tadi saya singgung dalam mukaddimah, ya, bahwa ada sebagian orang yang mendhaifkan hadis tentang hadis al-iftiraq, hadis iftiraqul ummah. Nah, saya baca faidatun faidatun aziza. Katsirun mimman yudha'ifuna hadith al-iftiraq yuraddiduna annahu yaqtadi anna mu'dham al-ummati mutawa'iduna bin-nar. Ya. Banyak orang yang melemahkan, ya, hadis iftiraq, hadis perpecahan umat, ya. Mereka berkata, ya, mereka berkata bahwa hal tersebut, ya, mereka berkata dengan sering mengucapkannya, bahkan mereka ulang-ulang, bahwa hal tersebut menuntut, ya, umat ini, umat mu'zam umat, yakni sebagian besar umat akan terancam dengan api neraka. Ya. Wa anna hadha khilafu ma jaa fi al-ahadith al-ukhra min anna hadhihi al-ummah aktsaru ahli al-jannah. Mereka beralasan bahwa ini menyelisihi hadis-hadis yang telah datang yang menjelaskan bahwa umat ini, ya, akan masuk surga dan mereka adalah orang atau umat yang paling banyak di antara penduduk surga. Wa anna as-sawad al-a'zama hum an-najun, dan kebanyakan umat mereka yang selamat, ya, kama fi ba'd at-turuq. Nah, ini alasan mereka. Jadi sehingga hadis tentang iftiraq dikatakan oleh mereka lemah, dhaif, ya. Jadi mereka berkata semuanya masuk surga kecuali satu malah, ya, kecuali satu, dibalik sama mereka, dibalik sama mereka. Kita lihat jawabannya. Apa jawabannya? Fa'akulu wabillahi taufiq. Ya, maka saya jawab, lam yakul ahadun min ulama'i sunnati al-muhakkikina anna al-amata yadkhuluna fi hadithil iftiraq mutlaqa. Perhatikan ini, ya. Sekali lagi, lam yakul ahadun min ulama'i sunnati al-muhaqqiqina anna al-amata yadkhuluna fi hadithil iftiraq mutlaqa. Tidak ada satupun dari ulama sunnah ahli tahqiq yang mengatakan bahwa orang-orang awam, lihat, bahwa orang-orang awam masuk dalam hadis iftiraq ini secara mutlak. Ya. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah, para ahli tahqiq yang mengatakan awamul muslimin masuk dalam hadis iftiraq. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Oleh karena itu sangat keliru, ya, ketika orang-orang itu berkata bahwa para dai ahlus sunnah mengatakan, ya, bahwa orang-orang Islam masuk neraka semuanya gara-gara melakukan bid'ah. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang berkata demikian dan tidak boleh kita berkata demikian. Dan dari sini, ya, ingin saya ingatkan kepada siapapun, tak boleh kita, yakni, menuduh dai-dai ahlu sunnah, da'i-da'i roja misalkan ya, televisi roja dan radio roja, ya, dengan mengatakan bahwa da'i-da'i radio roja, televisi roja itu mengatakan kaum muslimin itu berada dalam api neraka, ya, awam kaum muslimin berada dalam api neraka, masuk neraka semuanya, mengkafirkan kaum muslimin dan seterusnya. Ini tuduhan yang sangat keji sekali, ya, tidak ada. Dan yang nuduh ini berarti tidak pernah membaca kitab-kitab ulama, ya, atau dia membaca kitab ulama tetapi hawa nafsu dan menghukumi tidak adil, ya, sehingga apa, ingin membakar, yakni membakar orang-orang bodoh, ya, dibakarlah yakni emosi mereka sehingga berkata dengan perkataan yang tidak benar sama sekali, yang tujuannya adalah ingin menjauhkan manusia dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wal iyadu billah. Ya, lihat sekali lagi bahwa hadis iftirakul umma, apa itu hadis iftirakul umma, saya ulangi, hadis iftirakul umma itu yang mana Rasulullah SAW menghabarkan bahwa Yahudi terbagi menjadi 71 golongan, Nasoro terbagi menjadi 72 golongan, ya. Nah, orang-orang Islam, ya, al-Islam terbagi menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, yakni al-jamaah, orang-orang yang berada di atas jamaah, maksudnya jamaahnya Rasulullah SAW dan para sahabat, jamaahnya Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Nah, sebagian orang ketika dai sunnah menyampaikan hadis ini, mereka katakan kalau begitu kalian, ya, mengatakan kaum muslimin masuk neraka semua, misalkan begitu, ya, ini tidak benar, ini tidak benar. Ya, tadi dijelaskan, tidak ada satupun ulama sunnah, ahli tahqiq yang mengatakan awamul muslimin, kaum awam muslimin, dan kebanyakan orang kita ini awam muslimin. Ya. Awam muslimin tidak masuk dalam hadis iftirak ummah ini secara, yakni mutlak. Ya. Setelah ini, maka tidak boleh lagi, ya, kita berbicara dengan tanpa ilmu. Tidak boleh lagi berbicara tanpa ilmu. Pahami hadis-hadis tersebut dengan pemahaman yang proporsional, seimbang, yang tepat, ya. Ini yang alhamdulillah harus kita bacakan, kita jelaskan, sehingga kita tidak alergi mendengar kalimat bid'ah, ya, dan seterusnya. Karena harus sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama. Lihat, bal kulluhum yuqarriruna annahu fi man inharafa min ahli al-ilmi min al-muslimin. Bahkan semuanya mereka itu menetapkan hadis itu, ya, berbicara tentang orang yang inharafa. Tahu inharafa? Inharafa itu menyimpang. Menyimpang dari ahlul ilm, dari kalangan kaum muslimin. Kok bisa ada yang menyimpang? Ya. Ya bisa tentunya. Yang salah ada, yang menyimpang ada. Kan gitu. Ada. Dan kita ikhwati fillah, ketika tahu ada kesalahan, ya, enggak boleh kita ikuti dari siapapun dia. Kan gitu. Dan tentunya kesalahan bertingkat. Kesalahan bertingkat. Ada yang penyimpangannya sangat jauh sekali. Kan gitu. Dan dengan disengaja, ada yang kesalahannya, penyimpangannya, karena dihasilkan dari ijtihad ulama yang menyelisih sunnah, misalkan. Ya, nah, ini ada pembahasan khusus, ya. Nah, kita lanjutkan. Kama yuqarriruna anna ta'ifatal mansurata wal firqatan najiyata hum ahlul ilm. Sebagaimana mereka menetapkan bahwa ini maksud dengan ta'ifah mansurah, ini kelompok yang ditolong dan firqah yang najiyah yang selamat, mereka adalah ahlul ilm, mereka adalah ulama ahlul ilm. Ya, kama naqala an Ahmad wal Bukhari, kama nukila an Ahmad wal Bukhari wa ghairihima, sebagaimana dinukilkan dari Imam Ahmad, dari Imam Bukhari dan yang selainnya. Wa ammal 'amata fa innahum yufassaluna fihim au yufassiluna fihim. Ya. Adapun orang awam, maka mereka para ulama mentafsil, memerinci tentang keadaan mereka. Kama taqaddama fi kalami Ibn al-Qayyim rahimahullah, sebagaimana telah lalu dalam perkataan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. فالقسم الأول هو الغالب على أوام المسلمين اليوم. Nah, ini diperhatikan. Jenis yang pertama, ini yang ghalib. Ghalib ini sesuatu yang sangat banyak. Ya. Ala أوام المسلمين اليوم. Ghalib kebanyakan dari keawaman kaum muslimin pada hari ini. Pada zaman ini. Awam muslimin dimasukkan kepada jenis yang pertama. Jenis yang pertama apa tadi? Orang yang tidak punya ilmu, ya, tidak ada basirah, tidak ada basirah. Kemudian mereka dihukumi seperti mustad'afin, ya, dihukumi seperti mustad'afin di sini. Tidak dikafirkan, tidak difasikkan, ya, dan syahadatnya tidak ditolak. Nah ini, tidak dikafirkan sekali lagi, tidak dikatakan fusak, tidak. Nah, mereka hukumnya seperti mustad'afin. Ya, dari laki-laki, wanita, anak-anak yang tidak punya daya. Nah ini, awam kaum muslimin, awam. Yang disoroti oleh para ulama adalah yang mendakwahkan yakni kebid'ahan dan seterusnya. Tentunya dengan tafsil tentunya. Kemudian kita lanjutkan, wa bihadha yatimmu ma'rifatu tatbiqil haditsi 'ala waqi'il muslimin al-yawma. Dengan hal ini maka menjadi sempurnalah pengetahuan tentang tatbiq, penerapan hadis tersebut pada kenyataan kita pada hari ini di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian wa annahu fi man khalafa as-salafa ridwanullahi as-salafa ridwanullahi 'alaihim fi ba'dhin atau jami' mattafaqu alaihi fil aqidati wal manhaj. Hadis tadi diterapkan kepada orang yang menyelisih kaum salaf, yakni semoga Allah meridhai mereka, baik pada sebagiannya atau seluruhnya, yang mereka telah bersepakat di atas akidah dan manhaj. Wa alaihi, maka di atas hal ini, fa inna mu'dhama ad-da'awatil mu'asirati التي لا تنتمي إلى السلف الصالح مسمى ولا عقيدة ومنهاجا فهي من الفرق الهالكة المتوعدة بالنار والله أعلم. Di atas hal ini, maka kebanyakan ad-da'awat artinya dakwah-dakwah kontemporer al-mu'asir, yakni masa kini, yang tidak berintisab kepada as-salafus soleh, namanya atau dari sisi akidahnya atau dari sisi manhajnya, ya, akidahnya menyimpang dari salafus soleh, yang manhajnya menyimpang dari manhaj salafus soleh, maka termasuk al-firq, kelompok yang binasa, yang diancam dengan api neraka. Wallahu a'lam. Adapun orang awam, biarkan awam, ya, ini. Oleh karena itu tidak boleh dan haram hukumnya bagi sebagian orang mengatakan apa, awas tuh, ya, misalkan dai-dai itu, ya, mengatakan bahwa kaum muslimin awamnya masuk neraka semua. Ini tuduhan yang sangat keji, ya, yang tidak boleh dilakukan sebenarnya, kecuali kalau dia mau berhadapan dengan orang-orang yang soleh di hari kiamat kelak, yang tidak sama sekali benar tuduhan mereka itu. Karena apa? Karena ketidaktahuan tentang yakni hadis tersebut dan penjelasan ulama. Ya, ini saja barangkali yang bisa kita baca. Mudah-mudahan manfaat ya. Selebihnya kita buka tanya jawab. Nah. Terima kasih Ustaz atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kami menghimbau untuk ikhwatul Islam yang ingin memperdalam materi bertanya langsung, kami persilahkan mulai sekarang. Baik itu Anda kirimkan melalui pesan singkat di 08 081 989 6543 atau di via telepon 021 823 6543. Kami bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Iya. Dari Ummu Fatah di Kalimantan Barat Ustaz. Baik. Ustaz, saya belum faham tentang ahlul bid'ah yang pertama tadi. Mohon Ustaz berikan contohnya ahlul bid'ah yang pertama tadi dalam keseharian kita. Barakallahu fiik. Bagus sekali pertanyaannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Saya belum paham pertanyaannya tentang ahlul bid'ah jenis pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Iya, saya ulangi. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata bahwa jenis pertama dari ahlul bid'ah adalah orang jahil, muqallid. Dia itu orang enggak punya ilmu. Dia itu orang hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Tidak ada basirah. Tidak ada basirah. Dan dia tidak ada kesempatan dan tidak punya daya untuk yakni mencari al-haq dan enggak ngerti. Enggak ngerti, enggak ada basirah. Ya. Ini hukumnya seperti orang-orang yang mustadafin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan penjelasannya kata ulama, kebanyakan kaum muslimin dalam jenis ini. Kebanyakan kaum muslimin dalam jenis ini. Artinya apa? Kita jumpai saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, melakukan hal-hal yang bid'ah. Yang mereka enggak tahu kalau itu bid'ah. Ya. Mereka enggak tahu kalau itu bid'ah. Saya kasih contoh. Ya. Saudara-saudara kita, ya, dari kecil melakukan perbuatan-perbuatan. Saya kasih contoh, contohnya adalah sebelum sholat misalkan, ya, sebelum sholat itu melakukan yakni apa tuh, bukan nyanyi-nyanyi, apa istilah mereka itu, puji-pujian. Nah, saya tanya, puji-pujian misalkan sebelum sholat lima waktu pakai mik, kan gitu. Ya, pakai mik dan seterusnya. Ada sunnahnya tidak? Jawabannya tidak ada. Ya kan? Bahkan masuk ke bid'ah. Ya kan? Justru yang ada adalah apa? Yang ada adalah sholat sunnah. Dianjurkan berdoa di situ. Kan gitu. Nah, kalau puji-pujian dengan keras, ya, bukan Quran juga yang dibaca, kan gitu. Ini akan menimbulkan kemudaratan, di antaranya apa? Orang mau sholat misalkan, sholat sunnah, kan terganggu. Terganggu kan? Terganggu dengan yakni puji-pujian tersebut. Baca Quran saja, kita enggak boleh keras-keras ketika apa namanya, ada saudara kita yang sholat. Kan terganggu. Ya. Yeah. Ini penjelasan harus dipahami dengan proporsional. Harus dipahami dengan proporsional. Nah, yang melakukan itu kebanyakan awam. Yang melakukan itu kebanyakan awam. Awamun nas, dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti. Melakukan hal itu karena turun-menurun, tahunya dari nenek moyangnya dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh dari jenis yang pertama. Ya. Tidak kita katakan mereka masuk neraka. Salah paham. Orang yang mengatakan, berarti semua kaum muslimin masuk neraka nih. Tidak. Tidak. Ya. Nah, ini yang harus kita luruskan dari pemahaman yang ada. Ya. Oleh karena itu, berkewajiban kita nih kasih tahu yang sunahnya begini. Kan gitu. Ini ditinggalkan, dan seterusnya. Tentu dengan hikmah. Kan gitu. Dengan benar. Terus ada orang yang yakni mau mempertahankan ini. Dia tahu ini enggak ada sunnahnya. Ya. Terus dia katakan walaupun enggak ada sunnahnya, kan gitu. Saya tahu betul tapi ini bagus. Baik. Kan gitu. Dia sudah pelajari. Nah, ini orang seperti ini malah mendakwakan masuk ke jenis yang ketiga. Ah ya. Tapi ingat bahwa kebanyakan kaum muslim ini awam. Awam. Oleh karena itu, dengan yakni kita mengetahui jenis-jenis yang melakukan bid'ah dan ahlul bid'ah ini, kita jadi apa? Jadi paham, tidak mudah menghukumi, tidak mudah menghukumi. Kemudian yakni ada orang yang jatuh pada perbuatan bid'ah juga ketika mengkafirkan ya. Itu perlu dengan tafsir. Ya, enggak boleh yakni mengkafirkan seenak udelnya sendiri, enggak boleh. Karena apa? Karena barang siapa yang berkata kepada saudaranya ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Dan itu bisa kembali kepada salah satu keduanya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Oleh karena itu sangat salah ada sebagian orang mengatakan misalnya gini ya. Misalkan saya mah salafi. Tapi saya sudah tobat dari yakni menyalahkan orang. Ya, dari menyalahkan orang. Jadi saya enggak salahkan, semua benar. Ini terlalu apa? Berlebihan. Bulu. Kalau salah kita katakan salah. Terus mengambil dalil kan ulama ada yang mengatakannya begini, ketika ada ulamanya maka enggak salah. Ini syubhat. Ketika ada ulamanya maka tidak salah. Ya. Ini menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi misalkan menisbatkan bahwa inilah pemahaman salafi yang benar begini, sunnah yang benar begini. Rancu. Sekarang gini. Rasulullah alaihi wasallam. Ya, pertanyaannya. Bolehkah tidak kita mengatakan ulama salah? Jawabannya boleh. Tetapi ingat, kita harus tetap ihtiram, hormat kepada ulama. Karena mereka adalah ulama yang harus diangkat kedudukannya. Tapi ketika salah, maka kita tidak boleh mengatakan benar. Kalau salah kita katakan benar, menyelisih hadis Rasulullah SAW. Apa hadisnya? Saya bacakan. Kata Rasulullah SAW, "Idza hakamal hakimu." Ya. Apabila seorang hakim berhukum, ijtihad. Ya. Fajtahada. Dia berijtihad. Fa'asoba. Dia benar. Falahu ajran. Dia memiliki, dia mendapatkan dua pahala. Ya. Kemudian kata Rasul, ketika berijtihad, fa'akhto'a wa akhto'a. Dan salah ijtihadnya. Falahu ajrun wahid. Dia mendapatkan satu pahala. Rasulullah SAW mengatakan, hakim, ulama, berijtihad dan ijtihadnya salah. Ini menunjukkan bahwa ada di antara ulama, ya, dengan ihtiram kita, tetap harus ihtiram, itu yang salah. Karena apa? Ulama tidak maksum. Ulama tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Saya tanya, mazhab Hanafiyah, ketika mengatakan bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali, saya tanya, salah atau tidak? Ya kan? Salah. Kesalahan ini bahkan terjadi di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap kita katakan salah. Ya. Tetap kita katakan salah. Contohnya banyak. Ya. Contohnya banyak. Itu. Ya, di antaranya pernah dicontohkan oleh ulama seperti Utsman pernah jatuh pada kesalahan kan gitu. Dan seterusnya. Tapi tetap karena kita tahu bahwa tidak ada yang maksum kecuali yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi yang berhak berijtihad adalah ulama. Nah, ulama berijtihad, ada salah, ada benar. Yang salah hendak kita ikuti, yang benar kita ikuti. Yang benar kita ikuti. Kalau misalkan kita tutup mata, tutup telinga, tutup hati, ya sudah ulama benar semua. Kan gitu. Walaupun menyelisih hadis, maka kita lakukan. Maka kita terjatuh pada kekeliruan. Nah, oleh karena itu, ini harus diluruskan. Ini harus diluruskan. Ya. Adapun orang awam, sekali lagi, orang awam, ya, kita tidak menghukumi mereka masuk ke dalam ini gitu. Tentunya juga kita kembalikan juga bahwa bid'ah juga bertingkat-tingkat. Bid'ah juga bertingkat-tingkat. Dari sisi pengkafiran, dari sisi kafir atau tidaknya, bid'ah ada yang mengkafirkan dan yang tidak mengkafirkan. Ya. Kemudian dari sisi yang tidak mengkafirkan juga bertingkat-tingkat. Ada yang yakni tinggi besar, ada yang sedang, ada yang yakni bid'ah yang ringan dan seterusnya. Ini hukumnya berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda. Ya. Jadi kita kembali lagi kepada pertanyaan tadi, bahwa jenis pertama dari ahlul bid'ah atau orang yang melakukan bid'ah, orang-orang awam di antara kaum muslimin, ya, dan contohnya sangat banyak sekali, ya, sebagian saudara kita kaum muslimin melakukan perbuatan yakni yang tidak ada sunnahnya, bahkan dihukumi bid'ah oleh ulama, ya, dan mereka ikut-ikutan dan mereka tidak punya ilmu tentang hal itu, kan itu. Dan seterusnya tidak punya kesempatan juga, ya. Ini maka tidak kita langsung hukumi dengan hukum yang yakni berat, ya. Tapi mereka seperti mustadafin, seperti mustadafin. Mereka la yukaffar, mereka tidak dikafirkan. La yufassak juga tidak kita katakan fasik dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih kita berikan kesempatan satu lagi saja. Barakallahu fiik. Dan ikhwatul Islam, kami berikan satu lagi kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon secara langsung. Kami berikan satu kesempatan untuk Anda bertanya langsung bersama Ustaz di kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yanti di Tangerang. Silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ya. Kalau misalnya kita pergi ke majelis taklim, majelis taklimnya itu karena kita kan udah tahu sunnah nih. Iya. Tapi kita ini ke majelis taklimnya itu yang malam Jumat, tapi pembacaannya tafsir, Yasin ke Yasin aja gitu, ada tafsirnya. Itu kalau misalnya di sana ada berdoa Syekh Ali Qadil Jailani gitu, minta doa kepada dia, terus kepada roti Rasul gitu-gitu untuk orang-orang meninggal dibacaan Al-Fatihah. Tapi kita niatnya emang pengen baca tafsir, karena di sini emang susah mencari taklim yang sunnah itu, Pak Ustadz. Boleh nggak diikutin tuh, Pak Ustadz? Terus ceramah-ceramah Ustadznya itu, Ustadznya juga banyak yang mengajak seperti salawat-salawatan yang kebid'ahan gitu, Pak Ustadz. Didengerin, tapi nggak dimasukin ke otak itu. Boleh nggak ya, Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Barakallahu fiik. Kondisinya adalah ketika kita berada dalam situasi yang bebas ini, ya. Situasi yang bebas. Maksud situasi yang bebas itu kita tidak dalam sebuah instansi lembaga tertentu di mana kita harus ikut wajib, kan gitu. Karena Syekh Utsaimin rahimahullah itu di ana baca ya. Di ketika mensyarah Hilyatul Thalibil Ilm, menuntut ilmu itu ada yang resmi di lembaga tertentu, seperti mahasiswa dan seterusnya, ya. Nah, kita tidak bisa keluar tuh kalau gurunya, misalkan gurunya itu banyak penyimpangan, ya. Tapi terus belajar kita, maksudnya bertanya kepada ulama, ya, gitu, ya, dan seterusnya. Nah, ini susah keluar karena terikat dengan yakni aturan. Nah, ini yang ini dimaafkan. Tetapi ketika seseorang dalam keadaan bebas, tidak terikat dengan aturan. Kita aneh, masjid banyak, pengajian banyak, maka sudah seharusnya kita mencari yang aman. Ya, kita mencari yang aman, lebih baik, kan gitu. Karena kita tidak tahu hati kita, kan gitu. Karena kata ulama, ya, al-qulub dha'ifah, hati itu lemah. Hati itu lemah. Wasyubah, syubhat, khattafa, subhat itu menyambar-nyambar, kan itu. Hati kita lemah. Oleh karena itu, cari yang aman, cari yang betul-betul mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul yakni mencari yang aman, Allah pasti akan mudahkan. Ya. Dan sabar di atas hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Anda kira cukup? Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Abu Yala Kurnia di LC Hafidhullah Ta'ala yang kesempatan kali ini telah membimbing dan menyampaikan pembahasan yang begitu bermanfaat. Insyaallah kita akan berjumpa kembali bersama beliau di kesempatan minggu yang akan datang, insyaallah Kamis yang akan datang. Dan ikhwatul Islam, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami bertutur kata atau menghadirkan program acara ini. Kami bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya nikmat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Tahu sunnah yang satu ini? Atau gimana dengan sunnah yang satu ini? Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak saja sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Jangan lewatkan hanya di Raja TV. Hadza khalqullah. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan-ciptaan Allah. Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi alam, memperhatikan alam semesta, mengambil ibrah dan pelajaran. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min dunih balil zalimuna fi dalalin mubin. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Saksikan setiap saat hanya di Roja TV. Sesungguhnya nikmat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Tahu sunnah yang satu ini? Atau gimana dengan sunnah yang satu ini? Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak.